Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali hilang. Pertemuan yang kuimpikan ini jadi kenyataan.